Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati al-mustami'in wal-musyarikin, azani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab, semoga para peserta sudah siap dengan peralatan belajar bahasa Arab dari kitab, pena dan buku tulis. Kita harapkan kepada para peserta dan para pendengar yang selalu aktif bersama kita dalam pelajaran bahasa Arab ini, semoga bertambah giat kembali untuk aktif dan dapat membaca dan melengkapi pertanyaan-pertanyaan dan tamarin yang kita lalui. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah, telah sampai kita kepada pelajaran tentang kaidah, yaitu isim mausul, al-ismul mausulu, yaitu kata sambung. Kata sambung. Kalimat yang pertama kemudian disambung oleh kata sambung ismul mausul dengan kalimat yang keduanya. Ismul mausul adalah kata sambung. Adapun lapasnya adalah sebagai berikut, yakni yang pertama alladhi, alladhani, alladhina. Itu bentuk muzakkar. Sedangkan untuk bentuk muannas, allati, allatani, allati, atau allai. Itu berbentuk muannas. Itu asmaul mausula. Asmaul mausula itu kata sambung yang telah kita pelajari pada hari Senin kemarin. Kita ambil sebuah contoh dari kata sambung alladhi. Hadha talibul ladhi fil fasli. Hada at-talibu alladhi fil fasli. Hada at-talibu. Kalimat yang pertama, kemudian makna kalimat yang pertama ini tidak akan sempurna kecuali dengan jumlah yang keduanya. Kalimat yang kedua yaitu fil fasli. Kemudian diantaranya disambung oleh alladhi. Dua kalimat diantarai oleh alladhi, ismul mausul, kata sambung. Makna dari kalimat yang pertama disempurnakan oleh jumlah setelah isim mausul, yakni fil ladhi. Hadha talibul ladhi fil fasli. Hadhani talibani alladhani fil fasli. Bentuk jamaknya haulai at-tullabu alladhina fil fasli. Itu yang berbentuk muzakkar. Sedangkan yang berbentuk muannas hazihi at-talibatul lati fil fasli. Bentuk musannanya jumlah dua, hatani talibatani allatani fil fasli. Bentuk jamaknya dalam muannas haulai talibatul lati fil fasli. Dan juga asmaul mausula ini banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'anul Karim. bagi kaum muslimin yang selalu membaca Al-Quran, tentu dia akan mendapatkan bentuk-bentuk asmaul mausul seperti yang kita pelajari ini. Naam, kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada pelajaran kita yakni durusul lughatil arabiyyati lighairin natiqin biha al-juz'ul awal li Dr. Abdurrahim. Telah sampai kita pada halaman 53, masih dalam pelajaran ke-9, ad-darsut tasi'u, tamrinul akhir, tamrinus salis, safhah 53, halaman 53. Tamrinus salis, istami'u, perintah dari tamrinus salis, yakni iqra. Kita diperintahkan untuk membaca. Iqra. Al-awwal, at-talibu alladhi kharaja minal faslil ana min Indonesia. At-talibu alladhi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Isim mausul yang ada pada jumlah pertama ini adalah allazi. Karena dalam tamrin as-salis ini semuanya memakai allazi. Tsanian, al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Tsalitsan, liman hadzal qalamul jamilu alladzi 'alal maktabi. Rabi'an, al-baitul kabiru alladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Khamisan, السرير الذي في غرفة خالد مكسور. نعم. تو تمرين الثالث. بيت جديد. بيت منعوت جديد نعت. منعوت. بيت جديد نعت. صفات dan موصوف. صفات dan yang disifati. Naam. Al-kalimatul jadidah al-maktabu al-ana al-mirwahatu al-mustawsafu al-madrasatus sanawiyyatu al-waziru syahirun haddun. Ini kalimat yang baru. InsyaAllah para peserta dan para pendengar telah menghafalkan kalimat al-jadidah ini dan telah tahu maknanya satu persatu dan bisa meletakkannya ke dalam sebuah jumlatun mufidah, sebuah kalimat yang sempurna. Nah, kita terima kepada peserta dan para pendengar. Kita harapkan musyarakah para peserta dalam pelajaran bahasa Arab ini. Naam, tafadhal ya Abad Ma'il. Naam, jazakallah khair, kita ucapkan kepada Ustaz yang telah mengawali perjumpaan pelajaran bahasa Arab kita di tamrin yang ketiga. Dan silakan kepada sahabat Hidayah rahimakumullah yang ingin berpartisipasi di malam hari ini pada pelajaran bahasa Arab kita dapat menghubungi di 0761-765-2255. Sebagaimana biasa di 0761-765-2255 atau di nomor SMS 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhali Bu Mursyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. الكتاب الذي على المكتب للمدرس لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير السرير الذي في غرفة خالد مكسور في غرفة خالد في غرفة خالد مكسور الكلمات الجديدة المكتبة الآن Al-Marwahatu Al-Mustawsafu Al-Madrasatu Sanawiyatu Al-Waziru Syahirun Hadun. Al-Kalimatul Jadidatu Dha'ha fil Jumlah Kullu hadihil kalimat. Naam. Tafaddal Ibu Mursyidah. Fil jami'ati maktabatun hiya makanun lil qira'ati. Ahsan. Madza darsun al-an? Jawab. Darsun al-ana al-lughatul arabiyyati. Al-an itu tidak ada perubahannya. Al-ana seterusnya. Naam. Al-marwahatu fil masjidi marwahatun kabiratun. Naam, ahsan. Mirwahatun. Naam. Al-mustawsafu Zahabat tabibu ilal mustawsafu ilal mustawsafi. Naam, ahsan. Al-madrasatu sanawiyatu At-tilmidhu alladhi fil madrasati sanawiyati mahirun. Naam. Apa al-madrasati sanawiyati kaidahnya? Fil madrasati sanawiyati. Naam, manun. Naam. Marfu mansub apa majrur? Majrur. Majrur, naam, ahsan. Al-waziru Zahabal waziru ilal maktabil baridi. Ilal maktabil barid, naam. Syahirun Kharajat tabibu syahiri minal mustashfa. Naam. Hadun Liman hadha saifun hadun. Ahsanti jazakillah khairan Bu Mursyidah. Tadi Al-Maktabul Barid apa artinya Bu Mursyidah? Kantor pos. Kantor pos. Naam. Kantor pos. Kalau kotak pos? Sundukul Barid. Sundukul Barid. Ahsanti. Jazakillah khairan Bu Mursyidah di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ada Ibu Mursyidah di Marsan. Jazakillah khair atas partisipasinya di malam hari ini. Dan selanjutnya masih kita terima di 0761-765-2255 bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan tamrin pada malam hari ini. Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS bisa menghubungi di 0812-684-20000. Ya, dipersilahkan tafadhalu kepada sahabat Hidayah semuanya yang ingin mencoba untuk membacakan tamrin yang ketiga di malam hari ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, radio kesayangan Anda, dengan mempelajari bahasa Arab kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu tujuan kita dan niat kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Sebelum kita memasuki ad-darsul ashir, pelajaran ke-10, kita hendaknya para peserta terlebih dahulu menjawab atau membaca tamrin yang terakhir ini, tamrin salis al-qira'ah. Kalimat-kalimat, bentuk-bentuk kalimat yang dimasuki oleh isim mausul. Dan kita harapkan kepada para peserta untuk hafal asma'ul mausulah yang telah kita catat dan telah kita sebutkan. Ada 8 isim mausul yang telah kita tulis. 6 ismul mausul ditambah 2 man dengan ma. Man lil aqil wa ma li ghairil aqil. Man untuk manusia dan ma untuk benda. Sedangkan alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina, allati atau allai, itu semua asma al-mausul. Naam. Baik, bagi sahabat didik semuanya, silakan di bagi yang ingin berpartisipasi membacakan pelajaran kita di malam hari ini, Anda dapat menghubungi di nomor 0761-765-2255 atau di line SMS bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Tadi sudah ada penelpon pertama yaitu Ibu Mursida di Marsan. Dan selanjutnya kita masih menantikan SMS dari SMS dan telepon dari Anda, sahabat Hidayah. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba untuk membacakan tamrin kita pada malam hari ini. Ya, kembali saya ulangi di 0761-765-2255. Ya, sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Umu Umar di Delima. Iya, silakan, Ibu. Ini tabrin yang berapa, nih, Ustaz? As-salis. As-salis. Ikra. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Liman hadzal qalamu? Liman hazal qalamul jamilul ladzi alal maktabi? Naam. Al-baytul kabirul ladzi fi zalika syari'i lil waziri. As-karirul ladzi fi wurfati khalidin maksurun. Naam. Al-kalimatul jadida. Al-kalimatul jadida. Al-maktabatu. Al-maktabatu allazi amamal madrasati jamilun. Al-maktaba pakai allazi atau allati? Al-maktabatu allazi amamal madrasati jamilun. Naam, ahsan. Jamilatun. Jamilatun. Naam, maktaba. Al-ana darsul luwatil arabiyyati di Radio Hidayah. Naam. Al-Mustausaf. Al-Mirwahatul Al-Mirwahatul Jadidatul Lat Allati Fi Hujrati Maksuratun. Naam. Naam. Al-Mustausaf. Nama Umu Umar? Al-Mustausaf Putih. Yang putih. Jadi kan na'ad dan na'nun. Klinik, ya. Klinik. Al-Mustausaful Lat Al-Mustausaful Lazi Amamal Baiti Nazifun. Nazifun, ahsan. Al-madrasatul sanawiyatu allati. Naam. Jadi datun allati. Allati. Allati jadi. Bisyari ada lima jadi datun. Al-mudarris al-madrasati sanawi. Ini domah ya, Pak. Sanawiyati. Kalau pi, kalau Mas pakai pi tadi maksa. Ini kalimatnya boleh. Boleh. Berubah-ubah. Nah, boleh. Terserah. Al-madrasati sanawiyatu al-jadidatu amama al-baiti. Naam. Al-waziru. Al-waziru. Al-Wazirul Jadidu Aminun. Naam. Syahirun. Ma mana Syahir? Al-Ustazu. Naam. Syahirun. Ma mana Syahir? Terkenal. Naam, ahsan. Hadun. As-Sikinu Hadun. Naam, ahsan ti. Jazakillah khairan Ummu Umar di Delima. Naam, Ummu Umar. Yeah. Al-Madarasatu Sanawiyatu. Ini jumlah berbentuk apa ini? Al-Madarasatu Na'at dan Man'ud. Mm-hmm. Mana yang Na'at? Na'at Al-Sanawiyatu Man'ud Al-Madarasatu. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Umar di Delima. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Umar di Delima yang telah membaca dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan dan meletakkan kalimat ke dalam kosakata, ke dalam sebuah kalimat yang tepat dan benar. Semoga para peserta yang lainnya juga ikut aktif bersama Ibu Mursyidah dan Ummu Umar. Kita sapa para pendengar dan para peserta yang selalu ada di radio bersama kita belajar setiap hari, setiap minggunya, yang ada di Tangkerang dan juga Panam, Pandau dan Melati Indah, dan juga di Beringin Indah, dan juga Jalan Pinang dan Sukajadi, juga dari Pajar Ujung, Tengku Tambusai, Delima Puri dan Pandau, juga Umu Hasbi di Asofa yang sudah lama gaib, atau Alfa di udara. Semoga para peserta yang selalu aktif kita dengarkan bacaan mereka, dan juga semangat mereka dalam belajar jangan pudar, karena tanpa mereka dan tanpa peserta tentu pelajaran kita tidak akan lancar. Tidak mungkin kita belajar bahasa Arab tapi yang mendengar dan yang diajarkan tidak ada. Oleh karena itu selalu kita aktif dan mencoba memberanikan diri. Jangan takut apabila ditanya tentang kaidah atau meletakkan kalimat atau kosakata ke dalam sebuah kalimat. Itu hanya mencoba kemampuan kita selama kita belajar ini. Semoga apa yang kita dapatkan selama kita belajar ini tentu bisa kita gunakan, kita praktek berbicara dengan teman dan saudara kita yang lainnya. Nah, tafadhal kaum muslimin dan muslimat, para peserta dalam pelajaran bahasa Arab ini. Ya, dipersilakan kepada sahabat hidayah rahimakumullah. Setelah tadi ada Ibu Mursyidah dan Ummu Umar yang telah mengawali perjumpaan kita di pelajaran bahasa Arab di malam hari ini, selanjutnya kita masih menanti telepon dan SMS dari Anda di line telepon 0761-765-2255. Baik, sudah ada penelpon berikutnya kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhali Ummu Muhammad. At-talibul ladzi kharaja min al-fasli al-asmi Indonesia. Al-kitabul ladzi al-maktab lil-mudarrisi. Liman hadza qalamul jamilul ladzi al-maktabi. Al-baitul kabirul ladzi dzalika syari'i lil-waziri. As-sarirul ladzi fil ghurfatil khalidin maksurun. Maksurun, naam. Al-kalimatul jadidatu. Al-maktabu. Al-maktabatu. Al-maktabatu. Ma makna maktabatu Ummu Muhammad? Perpustakaan. Perpustakaan. Dhahabal jumlah. Dhahaba Muhammadun ilal maktabatu. Ilal maktabatil masyuratin. Naam. Al-mirwahatu. Ma maknaha? Kipas angin. Kipas angin. Dhahabal jumlah. Aina mirwahatu jadidatun? Al-mirwahatu jadidatun fil ghurfati. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfati. Fil ghurfati. Al-mustawsafu. Ma ma'naha? Klinik. Klinik. Dha' fil jumlah. Zahaba mumarizatu jadidatu ila mustawsaf. Zahabat. Zahabat. Mumarizatun jadidatun ilal mustausofi. Kalau dia kalimatnya memakai alif lam, tentu bukan domatain, hanya doma satu ya. Bukan domatain, bukan mirwahatun, al mirwahatun salah. Yang benar al mirwahatu. Iya. Nah, juga zahabat mumarridatun jadidatun ilal mustausofi. Naam, ahsanti. Zahabat mumarizatu. Zahabat mumarizatu. Naam. Zahabat. Zahabat mumarizatu ila mustausofu. Mustausofu. Ila mustausofi. Naam, kenapa mustausofi? Ada harfu jar pakai ila itu, Ustaz. Iya, karena dimasuki oleh huruf jar ila, majrur bi ila. Al-waziru. Al-waziru ghaniyu. Al-wazirul ghaniyu. Al-waziru ghaniyu zahaba ila Madinatil Munawwarati. Naam, ahsan. Syahirun. Syahirun. Muhammadun tabibun syahirun. Muhammadun tabibun syahirun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ummu Muhammad di Panam, jazakallah khairan yang telah membaca qiraah tamrin salif dan al-kalimatul jadidah dan meletakkannya ke dalam sebuah kalimat. Naam. Entah Ummu Muhammad. Ya, jazakallahu khair kepada Ummu Muhammad yang telah membacakan tamrin salif, tamrin yang ketiga di malam hari ini, dan meletakkan kalimat pada kalimat yang baik dan benar. Jazakallahu khair kita ucapkan. Dan masih kita terima penelpon selanjutnya di 0761-765-2255. Bagi antum yang ingin mencoba untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, atau bagi yang ingin mengirimkan SMS bertanya di 0812-684-20000. Nah, insyaallah para peserta dan para pendengar tamrin salis ini sudah bisa dan sudah bisa meletakkan mufradat yang di dalam kolom halaman 53 ini ke dalam sebuah jumlah yang sempurna. Dan kita kembali lanjutkan kepada halaman 54, yakni ad-darsul ashiru, pelajaran ke-10. Naam, istami'u summa karriru. Al-muhadasa, al-hiwar, percakapan antara Hamid dengan Muhammad. Al-hiwar, percakapan antara Hamid dan Muhammad. Hiwar baina Hamid wa Muhammad. Naam. Istami'u summa karriru. Ad-darsul ashiru. Man anta?

huwa tajirun kabir. Alaka akhun ya Muhammad? Naam. Li akhun wahidun ismuhu Usama wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwara. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab wa hiya fil Iraq ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma indi sayyaratun. Indi darrajatun. Hamzah indahu sayyarah. Naam. Kita persilakan kepada para peserta untuk membaca Darsul Asir, Hiwar Muhadasah Baina Hamid wa Muhammad. Naam, tafadhalu. Ya, dipersilakan kepada sahabat hidayah rahimakumullah yang ingin membacakan Darsul Asir, pelajaran yang ke-10, Al-Hiwar Baina Hamid wa Muhammad. Ya, silakan, sudah ada penelpon berikutnya, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhali Bu Mursyida. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Asir. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Aanta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana min al-Hindi. Masmuka? Ismi Muhammad. Wa man hadzal fata alladhi ma'ak? Huwa zamili. Ahwa aydan min al-Hind? La, huwa min al-Yabani. Masmuhu? Ismuhu Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughati al-Urdiyya. Lughati al-Urdiyya. Naam. Lughati al-Urdiyya. Ahya lughatun sahlatun? Naam. Hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzah ma lughatuhu? Lughatuhu al-Yabaniyya. Wahiya lughatun sa'batun. Naam. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Wa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Ya aydan fil Kuwait ma'a abi. Ya mudarrasatun hunak. Adhahabta ilal Kuwait ya Muhammad? Naam, zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yaban. Huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usama. Wahuwa ma'iyahuna fil madinatil munawwarah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma'indi sayyaratun. Indi darrajatun. Naam. Hamzah indahu sayyaratun. Naam. Ahsanti Ummu Ibu Mursida di Marsan. Naam, Ibu Mursida, ma mana hadil kalimah al-fata? Pemuda. Pemuda. Al-fata ini berbentuk isim apa namanya? Isim maksur. Isim maksur. Apa ciri-ciri isim maksur? Diakhiri dengan huruf ya dan sebelumnya berbaris fathah. Fathah, naam. Ma makna al-urdiya? Urdu. Bahasa Urdu. Naam. Lughatu al-urdiya. Ma makna al-Kuwait? Kuwait. Naam. Kuwait. Zamil. Zamilun. Teman. Teman. Sahibun. Sadiqun. Sama. Zawjuha. Zawjuha. Suaminya. Suaminya. Kalau istri? Zaujatun. Zaujatun. Suami? Zaujun. Zaujun, naam. Man anta? Ajib. Ana talibun bil jami'ati. Aanti talibatun jadidatun? Naam, ana talibatun jadidatun. Soal yang pertama tadi, man anti, naam. Lanjutkan. Min aina anti? Ana minal Hindi. Masmuk? Ismi Hamidah. Hamidah. Masmuka atau masmuki? Masmuki. Masmuki. Wa man hadzal fata alladhi ma'ak? Huwa zamilati. Kalau zamilati? Huwa zamili. pertanyaan kita, waman hazihil pata tullati allati mak hiya zamilati. Nam ahuwa aidan minal Hind? La, huwa minal Yaban. Masmuh? Ismuhu Hamzah. Ma luwatuki ya Hamida? Luhati al-Urdiyati. Ahiya luwatun sahla? Naam, hiya luwatun sahlatun. Wa Hamzah, ma luwatuhu? Luwatuhul Yabaniya. Wahiya luwatun sa'batun. Aina abuki ya Hamida? Abi fil Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuki? Hiya aydan fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunak. Adhahabti ila al-Kuwait ya Hamida? Naam, dhahabtu. Wa zamiluki aina abuh? Abuhu fil Yaban. Huwa tajirun kabirun. Alaki akhun ya Hamida? Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usama. Wahuwa ma'iyahuna fil madinatil munawarah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wahia fil Iraqi maha zawjiha. Zawjuha muhandisun. Ma makna muhandis? Insinyur. Insinyur. A'indaki sayyaratun ya ukhti? La, ma indi sayyaratun, indi darajatun. Naam. Ahsanti, Ibu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan, Bu Mursida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ibu Mursida di Marsan telah membaca Darsul Asir Al-Hiwar Baina Hamid wa Muhammad, percakapan antara Hamid dan Muhammad, dan juga telah mengetahui makna daripada kalimat al-jadidah yang ada pada ada selasir. Nah, kita selanjutnya ba'da Ibu Mursida. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Sarah di Lima. Iya. Tafadhal ya Abu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Man anta? Ana talibun bil jamiati. Ta anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Ma ismu? Ismu Muhammad. Ismi. Wa man hazal fatal lazi ma'ak wa zay zamin zamilat ahwa aidu man haza ulang ahwa aidan minal Hindi la ahwa minal Hindi la ahwa minal Yaban la huwa minal Yabani. Naam. Masmu. Masmuhu. Ismuhu. Naam. Hamzah. Naam. Ma lughatu di Muhammad? Ya Muhammad. Ma lughatu ka ya Muhammad? Naam. Lughatin Ardiyah. Al-Urdiyah. Al-Urdiyah. Naam. Ahiya lughatun sahlatun? Naam. Naam. Hiya lughatun sahlah. Naam. Wa Hamzah ma lughatun? Ma lughatuhu? Al-Yabaniyatun. Wa hiya lughatun sa'bah. Naam. Aina abuka ya Muhammad? Abi bil Kuwait. Naam. Huwa tabibun syahirun. Naam. Wa aina ummuka? Hiya aidha fil Kuwait ma'a aini. Ma'a abi. Naam. Hiya mudarrisatun. Mudarrisatun. Unaka. Azhabta ila Kuwait ya Muhammad? Naam. Naam. Zahabati. Waza. Wazamiluka aina abuhu? Wazamiluka aini abu? Aina abuhu? Wazamiluka aina abu? Abu fil yabani. Abuhu. Naam. Abuhu fil yabani. Huwa tajirun kabirun. Naam. Ulaka akhwa ya Muhammad. Karir. Alaka akhwa ya Muhammad. Akhun. Naam. Li akhun wahidun. Li akhu wahidun ismuhu Usama. Naam. Wa huwa ma'iya ana til madinatu Munawwarah. Naam. Huna laysa hana. Huna. Ma'iya huna fil al-madinatu al-munawwarah. Fil madinatil munawwarati. Naam. Al-manidatil al-munawwarah. Wali ukhtu wahidatun ismuha Zainab. Naam. Wa hiya fil al-Iraqi. Iraqi ma'al zawjiha. Naam. Zawjuha muhandisun. Ya. A'indaka sayyaratu ya akhi? Sayyaratun ya akhi? Naam. La. Ma'indi sayyarati. India darajati. Indi darajatun. Naam. Hamzah indahu sayyaratun. Sayyaratun. Hamzah indahu sayyaratun. Naam. Ahsanta Abu Sarah di Delima. Naam. Abu Sarah. Ya Ustaz. Naam. Coba Ummu Sarah yang baca. Diulangi, Ummu Sarah. Man anta ana talibu bil jami'ati. Anta talibu jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Min. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuk ismi Muhammad. Wamin hazal fata. Man. Waman. Waman hazal fata lazi ma'ak. Huwa zamili. Ahuwa aido minal Hindi. La. Huwa minal Yabani. Masmuk ismuhu Hamzah. Naam. Ma luwatuka ya Muhammad? Luwati al-Urdiyah. Luwati al-Aradiyah. Al-Urdiyah. Al-Luwati al-Urdiyah. Naam. Ahiya luwatun sahlatun? Naam. Ya luwatun sahlatun. Wa Hamzah. Ma luwatun? Ma luwatuhu? Ma luwatuhu. Luwatuhu. Wa Hamzah. Ma luwatuhu? Luwatuhu yabaniyatu. Naam. Wahia luwatu so'batun. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Huwa tabibu syahirun. Naam. Wa aina amuk? Ummuk. Wa aina ummuka? Ya aidal fil Kuwait. Ma'adi. Naam. Ahsan. Ya mudarrisatu hunak. Mudarrisatun hunak. Naam. Cukup Ummu Sarah. Naam. Ummu Sarah. Wa Abu Sarah. Mungkin Abu Sarah diperbanyak lagi membaca, lalu membaca hiwar yang ada pada pelajaran kita ini. karena selalu membaca atau melancarkan lidah kita untuk membaca kalimat Arabia ini. Naam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sara dan Ummu Sara di Delima telah membaca Al-Hiwar dengan bagus dan membaca percakapan yang tepat. Semoga para peserta yang lainnya juga aktif dalam membaca hiwar ini. Naam, tafadhal ba'da Abi Sara wa Ummi Sara. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Lina, Bu ya. Iya, iya. Ya, silakan, Bu. Dari mana, Ustaz? Hiwar Ad-Darsul Asyir. Ad-Darsul Asyir. Man anta ana talibun bil jami'ati a anta talibun jadidun na'am ana talibun jadidun min aina anta ana min al-hind masmuk ismi muhammad wa man hadzal fatal ladzi ma'a huwa zamili ahwa aidan min al-hind la huwa min al-yabani Masmu ismu Hamzah. Ma lugutuka ya Muhammad? Lugutil Kurdiyatu. Ah ya lugutun sahlatun? Naam, ya lugutun sahlatun. Wa Hamzah, ma lugutu? Lugutul Yabaniya. Wa ya lugutu Sokbun. Sokbah. Sokbah. Sokbatun nam. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti, atabibun tahirun. Wa aina ummuka? Ya aidan fil Kuwaiti ma'a abi, ya mudarrisatun hunaka. Azahabta ilal Kuwaiti ya Muhammad? Naam, zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani, wa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammad? Naam, li akhun wahidun, ismuhu Usama. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun, ismuha Zainab. Wa hiya fil iraqi ma'a zawziha, zawzuha muhandisun. Naam. A'indaka sayyaratu ya akhi? La, ma indi sayyaratun, indi darrajatun, Hamza, indahu sayyaratun. Naam. Ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Naam, Ibu Lina, ma makna hadhil kalimah? Li akhun wahidun. Bagiku saudara satu. Saya mempunyai saudara yang satu. Satu orang saudara. Saya mempunyai satu orang saudara. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Wa huwa ma'i huna. Dia besertaku di sana. Huna. Dia besertaku di sana. Huna, huna di sini. Di sini, fil Madinatil Munawwarah. Di Madinatil Munawwarah. Ahsanti Ibu Lina di Fajar Ujung. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita akhiri pelajaran kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.